Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat di saat kondisi Rasulullah SAW telah sakit parah. Hadis terakhir yang kita baca menunjukkan bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sedang mengimami salat dan saat itu Nabi SAW agak merasa ringan sakit yang beliau derita. Maka Nabi SAW pun keluar dari rumah Aisyah yang ada pintu menuju ke masjid. Beliau keluar dari sana untuk bergabung sholat. Begitu Rasulullah SAW keluar dari hujrah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berniat untuk mundur agar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam bagi mereka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk tetap berada di tempat beliau radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dibawa ke sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengambil alih posisi imam salat dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tanpa mengambil tempat Abu Bakar. Jadi Nabi dibawa ke sebelah kiri Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq tetap berada di tempat tersebut. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit, beliau ditempatkan di situ dan didudukkan. Sementara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau tetap dalam kondisi berdiri. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menta'liq salat beliau kepada salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya menta'liq? Menta'liq yaitu menjadikan salat yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu taala anhu bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisi imamnya berpindah. Nabi sallallahu alaihi yang menjadi imam, beliau duduk. Abu Bakar As-Siddiq tetap berdiri dan beliau makmumnya Nabi. Sementara kaum muslimin mereka tidak berubah status. Mereka tetap menjadi makmum dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bukan berarti berpindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan memimpin salat dan beliau melanjutkan ayat yang terakhir yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang kelima halaman 283 setelah menyebutkan riwayat-riwayat yang kita bacakan di atas tadi, yaitu riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan waqad dzakara al-baihaqi min tariqi Sulaiman ibni Bilal wa Yahya ibni Ayyub an Humaidin an Anasin. Al-Baihaqi menyebutkan jalur sanadnya dari Sulaiman bin Bilal dan juga dari Yahya bin Ayyub, keduanya dari Humaid dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla khalfa Abi Bakrin fi thawbin wahidin burdin mukhalifan baina tarafai. Kata Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fi thawbin wahidin, dengan satu helai pakaian. Jadi tidak dua lapis, cuma satu lapis pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukhalifan baina tarafaihi, yang dua ujungnya disilangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Falamma arada an yaqum. Ketika selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, ingin berdiri afwan, beliau mengatakan ud'uli Usamata ibn Zaid. Panggilkan Usamah bin Zaid untukku. Qala faja'a fa asnada dhahrahu ila nahri. Datanglah Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Setelah itu asnada dhahrahu ila nahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyandarkan punggung beliau ke dada Usamah bin Zaid. Jadi bersandar ditahan oleh Usamah ibn Zaid. Qala fakanat akhira salatin sallaha. Lalu kata Anas, itulah sholat terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sholat terakhir adalah sholat jamaah terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Tayib. Nah, setelah Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala menyebutkan riwayat ini dari Anas, beliau mengatakan fa fi hadza dilalatun anna hadhihi sholata kanat sholatus subhi min yaumil itsnain yaumil wafah. Ini menunjukkan, kata Baihaqi, antum simak dulu sampai selesai, jangan disimpulkan dulu di awal. Kata Baihaqi rahimahullah, ini menunjukkan bahwasannya sholat tersebut adalah sholat subuh di hari di mana Nabi SAW wafat. Nabi wafat hari apa? Meskipun belum kita lewati tapi sudah ma'ruf ini. Nabi wafat hari apa? Hari Senin. Berarti kata Imam Baihaqi, riwayat Anas bin Malik tadi menunjukkan itu adalah sholat subuh di hari Senin, hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tayib. Qala li'annaha akhiru sholatin sallaha lima thabata annahu tuwfiya duha yaumal itsnain. Dan itu adalah sholat terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena telah tabit, telah tetap riwayat bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwafatkan oleh Allah hari Senin di waktu duha, tidak lama setelah salat subuh. Ini menurut Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Qala wa hadzal ladzi qalahu Al-Baihaqi akhadhahu musallaman min maghazi Musa ibn Uqbah. Kemudian dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang apa yang disebutkan Al-Baihaqi. Jadi kita berhenti dulu di satu poin. Al-Baihaqi berpendapat bahwa sholat terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW itu sholat subuh, satu. Yang kedua, berjamaah bersama para sahabat. Yang ketiga, di masjid. Dan yang keempat, beliau mengimami Abu Bakar, Abu Bakar mengimami sholat. Mafhum ya? Ini empat poin dari Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Lalu kata Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari, apa yang disebutkan oleh Al-Baihaqi ini, akhadahu musallaman, beliau ambil serta-merta, musallam berarti tanpa dikoreksi ya, hanya dinukil, min maghazi Musa bin Uqbah, dari maghazi milik Musa bin Uqbah. Fa'innahu kadhalika dhukira, karena di dalam maghazi milik Musa bin Uqbah disebutkan seperti itu tadi. Dan menurut Musa bin Uqbah, sama seperti apa yang disebutkan oleh Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat terakhir salat subuh tidak lama kemudian beliau diwafatkan oleh Allah di waktu duha. Tayib. Qala wal haditsu wahidun. Afan. Wa kadza rawa Abu al-Aswad an Urwata wa dzalika dhaif. Demikian juga datang riwayat dari Abu al-Aswad dari Urwah. Tayib. Tapi riwayat Abu al-Aswad adalah riwayat yang dhaif. Menurut Ibnu Katsir, Al-Baihaqi bersandar pada dua hadis yang sama. redaksinya sama, tapi jalurnya berbeda. Yang pertama jalurnya sahih, namun disebutkan secara mutlak. Secara mutlak itu hukum dibiarkan datang seperti apa adanya, tanpa ada pengait apapun, itu mutlak. Jalur yang kedua meskipun dhaif tapi muqayyad, tidak disebutkan secara mutlak, ada ikatan dari hukum yang disebutkan, itu namanya muqayyad. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wal hadithu wahid, hadis yang dipakai oleh Al-Baihaqi itu hadis yang sama, redaksi yang sama. Fayuhmalu mutlaquhu ala muqayyadihi, hanya berbeda, yang satu membawa faedah mutlak, yang kedua membawa faedah muqayyad. Maka di sini berlaku hukum usul, di mana sesuatu yang mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad, hukum yang umum dibawa kepada hukum yang khusus, tidak sebaliknya. Tayyib. Qala thumma la yajuzu an takuna hadhihi shalatus subhi min yaumil itsnain yaumil wafah. Dan tidak diperbolehkan, kata Ibnu Katsir, untuk mengatakan bahwa salat yang dimaksud oleh Anas Ibnu Malik adalah salat subuh di hari Senin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh berpendapat seperti itu. Tayyib, menurut Ibnu Katsir itu salah, pendapat Al-Baihaqi salah. Tayyib, dalilnya benar tapi pendapatnya salah. Tayyib. Qala li anna tilka lam yusalliha ma'al jamaah. Karena banyak hadis-hadis yang lain menunjukkan, dan beberapa sudah kita bahas kemarin di majelis sebelumnya. Ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ada hadis Abdullah bin Utbah radhiyallahu taala anhu, dan yang lainnya. Nah, hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika hari Senin di mana beliau wafat, beliau tidak sholat jamaah. Beliau tidak sholat bersama jamaah, tidak keluar ke masjid. Nabi sholat di rumah karena sudah tidak mampu. Sedangkan riwayat Al-Baihaqi yang disebutkan sebelumnya mengimami Abu Bakar, beliau sholat bersama Abu Bakar dan kaum muslimin, itu ketika kondisi sakitnya Nabi SAW sedang membaik. Nah, ini sudah bertentangan. Hari Senin itu hari di mana sakitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berada pada puncak-puncak parahnya. Nah, kok dibawa yang ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedang agak baikan dibawa ke hari Senin, ini kurang tepat. Qala wa dalilu ala dalik, dalil yang menunjukkan atas hal tersebut lebih kuat dibandingkan apa yang dijadikan dalil oleh Al-Baihaqi dari Musa bin Uqbah. Kata Ibnu Katsir, qalahu al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi, yaitu sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 680. Tayib. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan sanadnya, saya bawakan semua sanadnya. Haddatsana Abu Yaman qala amba'ana Syu'aib ani Zuhri qala akhbarani Anas Ibnu Malik wa kana tabi'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khaddamahu wa sahibahu. Dari Anas bin Malik, Az-Zuhri mengatakan Anas itu khadimahu, yang melayani Nabi SAW, tabi'ahu, yang selalu mengikuti Nabi SAW kemanapun beliau pergi, wa sahibahu, dan selalu menemani Nabi SAW. Jadi Anas orang yang paling tahu tentang Rasulullah SAW setelah istri-istri beliau SAW wa radiyallahu ta'ala anhunna. Nah, kata Anas, anna Aba Bakrin kana yusalli lahum fi waja'in nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fihi. Baik, perhatikan lafadznya berbeda. Anas menyebutkan bahwasannya Abu Bakar kana yusalli lahum, mengimami manusia berjamaah, fi waja'in nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fihi, di masa sakit-sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Hatta idza kana yaumul itsnaini wa hum sufufun fis shalah. Ini intinya. Anas menjelaskan apa yang terjadi sebetulnya di hari Senin. Taib. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh Al-Baihaqi. Kata Anas, sampai ketika tiba hari Senin, wa hum sufufun fis shalah, ketika para sahabat sudah berada di saf mereka masing-masing untuk melaksanakan salat, dalam riwayat yang lain disebutkan baru saja dikumandangkan iqamah, Abu Bakar maju, para sahabat sudah membentuk shaf. Duduk diam. Para sahabat sudah membentuk shaf. Nah, ketika para sahabat sudah membentuk saf, Abu Bakar sudah maju dan beliau siap untuk mengimami salat. Fakasyafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sitral hujrati yanzuru ilaina wa huwa qaimun. Tiba-tiba saja Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kamar Aisyah radhiyallahu taala anhu. Kemarin sudah kita bahas di mana posisi kamar Aisyah. Seandainya ini Imam Abu Bakar di sini. Di mana posisi kamar Aisyah? Hah? Dua minggu libur lupa. Di mana posisinya? Cuma dua orang yang nunjuk jawab. Di sebelah sana atau sebelah sini? Atau sebelah situ atau sebelah situ? Hah? Di sini. Kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tirai antara kamar Aisyah dengan masjid. Begitu dibuka, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka beliau pun melihat kepada kami dan dalam posisi berdiri menampakkan wajahnya. Buka terus Nabi lihat ke arah para sahabat dan Abu Bakar sedang hendak mengimami mereka. Qala ka'anna wajhahu waraqata mushafin. Bersinar cerah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti layaknya selembar mushaf yang tertulis di situ ayat-ayat Allah menjadikan kertas itu bersinar. Demikian penggambaran para sahabat. Qala tabassama yadhhak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum kemudian tertawa sebentar. Dibuka beliau lihat para sahabat senyum tertawa. Kata Anas, fahamamna an naftatina minal farahi bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun terlena. Hampir-hampir saja lupa kalau sedang dalam posisi hendak sholat. Kenapa? Saking gembiranya melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah berhari-hari mereka tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi melihat tersenyum kepada mereka, bahagia seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum. Abu Bakar pun juga merasakan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tirai rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala fanakasa Abu Bakrin ala aqibaihi liyasila as-saf. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tirai, Abu Bakar segera ingin mundur bergabung ke saf pertama. Baik. Wa dhanna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharijun ila shalah. Dan beliau mengira bahwa Nabi akan keluar untuk melaksanakan salat, mengimami salat seperti beberapa hari sebelumnya. Baik. Fa asyara ilaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan isyarat kepada kami, tidak mengucapkan sesuatu, hanya memberikan isyarat, sempurnakan salat kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin keluar bergabung dengan salat jamaah tersebut. Tayib. Wa arkha as-sitra. Beliau pun menutup kembali tirai rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fatuwfiya min yaumihi. Dan di hari itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas hari Senin ini beliau salat jamaah tidak? Tidak. Riwayat Anas bin Malik diriwayatkan Imam Bukhari. Lebih kuat sanadnya, kesahihan haditsnya dibandingkan apa yang disebutkan oleh Al-Baihaqi. Baik. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalur yang lain, dari Sufyan bin Uyainah, dari Saleh bin Kaisan, dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Anas bin Malik, nomor 419. Ini yang pertama. Kemudian di hadis yang berikutnya, hadis ke-681, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menambahkan riwayat yang lain. Kata beliau, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith, haddatsana Abdul Aziz an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik qala, beliau mengatakan, lam yakhruj an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathan. Hari Senin itu, ini tambahan faedah. Hari Senin tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak keluar menemui kami salat berjamaah thalathan selama 3 hari dari hari Senin. Berarti sejak hari apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat jamaah? Hari Senin beliau wafat. 3 hari sebelumnya sudah tidak keluar ke masjid. Ahad, Sabtu, Jumat. Mulai hari Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak keluar ke masjid. Baik. Ini faedah dari riwayat ini. Qala fadhahab Abu Bakrin yataqaddam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, hari Senin itu beliau maju ke depan untuk mengimami salat. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil hijab." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam mengatakan, "Buka tirainya." Kalau dari riwayat yang kedua ini Nabi tidak membuka sendiri, tapi memerintahkan kepada orang lain untuk membuka tirai tersebut. Dibukalah tirai tersebut. Falamma wadhaha wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma nadharna manzaran kana a'jabu ilaina min wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wadhaha lana. Sudah nampak jelas wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa kami lihat, kata Anas. Maka ketika itu seakan-akan kami tidak melihat pemandangan yang paling indah kecuali wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlihat jelas setelah beberapa hari tidak nampak di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Qala fa auma'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin an yataqaddam. Ketika Abu Bakar hendak mundur, Nabi hanya mengisyaratkan dengan tangan agar Abu Bakar diam di tempat, tidak perlu mundur. Lanjutkan untuk mengimami manusia. Tayib. Qala wa arkhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-hijaba falam yuqdar alaihi hatta mata sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memerintahkan agar tirai kamar Aisyah ditutup kembali, dan beliau tidak mampu untuk keluar dari kamar Aisyah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duha hari Senin itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abdul Samad bin Abdul Warith, dari ayahnya Abdul Warith. Kemudian setelah menyebutkan dua riwayat dari Imam Al-Bukhari yang lebih kuat sanadnya ini dan keterangannya lebih tegas, lebih jelas dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan fa hadza awdahu dalilin ala annahu alaihi salatu wassalam lam yusalli yaumal itsnaini salatas subhi ma'an nas. Ini dalil yang sangat jelas dan dalil yang paling jelas menunjukkan bahwasannya Nabi SAW hari Senin beliau tidak melaksanakan sholat subuh seperti yang disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Wa annahu kana qadin qata'a anhum. Dan hadis Anas ini juga hadis yang paling jelas menunjukkan bahwa Nabi sudah 3 hari tidak keluar rumah dari sebelum hari Senin. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Maka kesimpulannya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, qulna fa'ala hadza yakunu. Maka kami bisa menyimpulkan berdasarkan riwayat-riwayat ini bahwa akhiru salatin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum adz-dzuhra. Salat terakhir berjamaah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum adalah salat zuhur, bukan salat subuh. Baik, ini kesimpulan pertama. Salat terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi berjamaah dengan para sahabat adalah salat zuhur. Baik, simpan dulu satu. Qala kama jaa musarrahan bihi fi hadits Aisyah al-mutaqaddim, sebagaimana ini yang disebutkan dengan jelas pada hadits Aisyah yang kita bahas, sudah ini bahas di majelis sebelumnya. Jelas di situ salatnya adalah salat zuhur. Baik. Di mana berulang kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin keluar pingsan. Kemudian berikutnya beliau memerintahkan Abu Bakar setelah agak baikan beliau keluar. Nah, sholat itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami Abu Bakar mengimami manusia, itu adalah sholat zuhur. Wa yakunu dzalika, dan itu terjadi pada hari apa? Dari riwayat Muslim tadi. Jadi sudah Anda simpulkan poinnya Al-Baihaqi 4, poin dari riwayat Muslim juga kurang lebih ada 4. Jadi hari apa tadi? Hari Kamis. Karena beliau tidak keluar 3 hari dari hari Senin, Ahad, Sabtu, Jumat, beliau tidak keluar. Berarti hari Kamis, sholat duhur di hari Kamis adalah sholat duhur terakhir jamaah Nabi SAW. La yaumus sabat wa la yaumul ahad. Bukan hari Sabtu, bukan juga hari Ahad, sebagaimana pendapat sebagian. Tayyib. Kama hakahu Al-Baihaqi an Maghazi Musa bin Uqbah, juga tidak seperti yang disebutkan oleh Al-Baihaqi menukil dari Maghazi Musa bin Uqbah, wa huwa dha'ifun, itu adalah pendapat yang lemah. Maka yang kuat adalah pegangan, berdasarkan pegangan dari hadis Anas bin Malik, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga hadis Abdullah ibnu Utbah radhiyallahu taala anhum. Taib. Dan yang lebih menunjukkan bahwa itu bukan hari Jumat, tidak mungkin hari Jumat, karena hari Jumat ada sholat Jumat, tidak ada riwayat. Hari Sabtu jelas bukan, karena Nabi 3 hari tidak keluar, hari Ahad apalagi, hari Senin lebih-lebih lagi tidak. Nah, di hari Kamis, kalau antum ingat kemarin hadis Aisyah, dan ada tambahan lafaz dari Abdullah bin Utbah, di sana disebutkan setelah Nabi SAW, beliau mengimami manusia bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sempat duduk di mimbar, dan beliau sempat menyampaikan khutbah kecil, pesan-pesan kecil kepada para sahabat, sudah kita bahas kemarin. Dan itu terjadi di hari Kamis, bukan khutbah Jumat. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, tentang sholat terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi SAW secara berjamaah. Adapun sholat-sholat yang lain, 3 hari sebelum Nabi SAW beliau diwafatkan oleh Allah, semua sholat-sholat itu dilakukan oleh Nabi SAW di dalam rumah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Pembahasan yang berikutnya, berapa lama Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat jamaah sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah, beliau menyebutkan riwayat dari Abu Bakar bin Abi Sarrah bahwasannya Abu Bakar sholabihim sab'a ashrata sholatan. Pendapat yang pertama, Abu Bakar menjadi imam sholat menggantikan Nabi SAW selama 17 hari. Abu Bakar menggantikan imam Nabi SAW selama 17 hari. Pendapat yang kedua mengatakan anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sallaha 20 yauman. Bahwa Abu Bakar as-Siddiq menggantikan Nabi SAW sholat jamaah selama 20 hari. 20 hari. Dan ini dua-duanya tidak ada dasar riwayat yang menyebutkan dengan jelas berapa jumlah hari. Intinya banyak riwayat menyebutkan memang Abu Bakar diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menggantikan beliau imam sholat jamaah. Tapi berapa jumlah harinya tidak ada riwayat yang pasti. Sehingga setelah menyebutkan apa yang disebutkan oleh Al-Waqidi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengomentari fallahu a'lam. Maka Allahu a'lam. Mana yang bisa dikuatkan dari dua pendapat tadi, apakah 17 atau 20? Intinya maksimal 20 hari Abu Bakar As-Siddiq menggantikan imam sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qala wal ajab anna al-hafidha al-bayhaqiyya awrada hadzal hadis min hataini at-tariqain. Taib. Dan yang mengherankan, lihat ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, ada pelajaran adab dari para ulama di sini. Di sini meskipun Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala membantah Al-Baihaqi dengan pendapatnya yang salah, padahal Al-Baihaqi menyebutkan riwayat yang secara musallam dari Musa bin Uqbah, dan Ibnu Katsir menyebutkan bantahannya lebih tegas dan lebih kuat, lebih benar, lebih jelas apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, tapi beliau tetap menghormati, sama sekali tidak merendahkan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Berselisih tentang sesuatu wajar, kalau masing-masing ada dalilnya wajar, demikianlah kita harus menghormati orang lain kalau apa yang dia lakukan ada dalilnya. Taib. Dihormati, jangan kemudian lu merasa saya lebih punya ilmu nih, keterangan saya lebih jelas, begini begini begini, berarti antum harus berpendapat dengan pendapat saya. Tidak seperti itu. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan wal ajab annal hafid, masih disebutkan gelarnya. Yang lebih mengherankan bahwasanya al hafid al baihaqi rahimahullahu taala. Tidak disebutkan al baihaqi dengan sifat-sifat yang lain, tidak, tetap disebutkan al hafid. Beliau tetap pada kemuliaannya. Baik. Awrada hadzal hadis, padahal al baihaqi rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini dengan dua jalan yang kita sebutkan di atas tadi. Tsumma qala ma hasiluhu, tetapi anehnya kenapa justru Al-Baihaqi mengomentari fala'allahu alaihi salatu wassalam ihtajaba anhum fi awwali raq'atin tsumma kharaja fi raq'ati tsaniyah fa shalla khalfa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tayib. Menurut Imam Baihaqi untuk menjamah hadis tadi bisa jadi la'allahu, bisa jadi. Kalau la'allahu itu sudah isyarat bahwa pendapat itu tidak dikuatkan. Bisa jadi Nabi SAW pertama kali beliau hanya membuka tirai, menampakkan wajah beliau SAW. Setelah itu ditutup. Begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu salat, sudah masuk salat, Nabi SAW keluar kembali pada rakaat yang kedua. Nabi keluar bergabung bersama Abu Bakar. Itu kesimpulan Al-Baihaqi. Nah, ini menurut Ibnu Katsir ini aneh, tidak sesuai dengan dua jalur dan dua riwayat hadis penukilan dari Musa bin Uqbah yang disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Tayib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang akhir salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita tutup, dan insyaallah pembahasan selanjutnya adalah kaifiyatu ihtidarihi wa wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik bagaimana meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisinya seperti apa. Tapi sebelum itu ada satu tambahan faedah dari dua kali pembahasan kita di dua majelis tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia melaksanakan salat. Di sini ada tambahan faedah menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu serta sebagai penegas bahwa beliaulah orang yang paling berhak dibandingkan para sahabat yang lain, meskipun itu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu dengan imamah salat juga nanti kaitannya ketika Rasulullah SAW wafat siapa yang menjadi khalifah pertama. Ini syaratnya ada pada Abu Bakar dan pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar untuk mengimami salat. Taib. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wal maksud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddama Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu imaman li sahabati kullihim fi salati allati hiya akbaru arkanil Islam al-amaliyah. Taib. Dan ada maksud utama dari kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin manusia memimpin salat. Taib. Kita lihat bahwasannya sholat itu adalah arkan al-Islam al-amaliyah yang paling agung. Rukun Islam yang berupa amalan yang paling utama dibandingkan yang lain, yaitu sholat, rukun kedua. Yang pertama kan syahadat berkaitan dengan ikrar. Yang kedua berkaitan dengan amaliyah. Apa rukun Islam kedua? Sholat. Jadi sholat itu rukun amaliyah yang paling besar. Diserahkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Bakar pantas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat dari Abu Hasan Al-Asy'ari yang dinisbahkan kepada beliau faham Asy'ariyah. Meskipun ini kurang tepat karena di akhir hayatnya Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala rahimahullahu taala beliau bertaubat dari faham Asy'ariyahnya. Tapi kadung tersebar. Bahkan sudah kadung banyak di negeri kita juga banyak yang meyakini kaidah Asy'ariyah dan menisbahkannya sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kita bahas di lain tempat. Intinya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah beliau mengatakan wa taqdimuhu lahu amrun ma'lumun bid-dharurah min dinil Islam. Dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar untuk maju mengimami manusia? Ini sesuatu yang sebetulnya bisa kita pahami secara doruri. Doruri itu sesuatu yang enggak mungkin muslim itu enggak tahu. Seharusnya tahu, wajib mereka tahu kenapa Abu Bakar dikedepankan dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa taqdimuhu lahu dalilun ala annahu a'lamus sahabati ala annahu a'lamus sahabati wa aqra'uhum. Itu sebagai bukti, sebagai hujjah bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling dalam ilmunya, sahabat yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Baik. Kok bisa seperti itu? Dari sisi mana kesimpulannya? Kata beliau, lima thabata fil khabaril muttafaq ala sihatihi bainal ulama anna Rasulullah SAW qal. Disebabkan karena hadis yang thabit menurut para ulama Islam disepakati kesohihannya bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang kriteria imam sholat, siapa yang paling layak menjadi imam sholat. Insya Allah hafal semua kan? Kriterianya, urutannya, dari siapa yang paling berhak imam sholat. Kalau tidak ada, baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya menjadi imam sholat untuk manusia, satu kriteria utama nih, yang paling pertama yang dipilih adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling akro dengan kitabullah. Apa maksudnya paling akro? Dia hafalannya paling banyak tentang Al-Quran. Jadi dikedepankan. Maka kalau mau dijadikan imam, pilih dulu mana yang hafalannya paling banyak. Dia yang paling berhak untuk memimpin sholat. Taib. Yang kedua, fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bisunnah. Kalau dalam masalah qiraah, dalam masalah hafalan Al-Qur'annya sama, maka mana di antara dua orang yang sama itu yang lebih paham tentang sunnah? Maksudnya fikihnya, ilmunya lebih tinggi. Pertama, Al-Qur'annya dulu. Kalau Al-Qur'annya sama, dilihat ilmunya. Mana yang ilmunya lebih tinggi, dia yang layak untuk mengimami salat. Taib. Fa in kanu fi sunnati sawa fa akbaruhum sinnan. Kalau ternyata keilmuannya sama, baru dipilih mana yang usianya lebih tua. Jadi usia itu tidak sebagai patokan pertama. Mau imam sholat mana yang paling tua, antum ngimami. Kenapa antum yang paling tua? Tidak. Yang paling banyak hafalannya, paling dalam fikihnya, baru terakhir paling tua usianya. Taib. Nah, fa in kanu fi sinni sawa'an. Kalau usianya sama, taib, hafalannya sama, ilmunya sama, usianya sama, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'akdamuhum silman. Maka dipilih mana di antara mereka yang paling lebih dahulu masuk Islam. Taib. Yang paling lama keislamannya. Taib. Nah ini kriteria-kriteria imam sholat. Tapi ada satu sir yang disebutkan oleh Abul Hasan Al-Ashari rahimahullah ta'ala, bahwa semua itu kriteria itu ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karenanya Nabi SAW memilih Abu Bakar dibandingkan yang lain. Beliau paling akro, paling mengerti tentang Al-Quran. Seperti itu. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi SAW setelah Khadijah, siapa yang tahu? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari sisi keilmuan, Abu Bakar yang lebih banyak. Karena semenjak bahkan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar sudah menyertai Nabi SAW sampai hijrahnya juga bersama Abu Bakar, sampai tinggal di Madinah juga bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sisi usia juga demikian, dan dari sisi kedahuluan masuk Islam juga Abu Bakar. Abu Bakar memiliki semua kriteria kelayakan imam sholat yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Maka Abu Bakar yang berhak. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa hadza min kalamil asy'ari rahimahullahu ta'ala mimma yanbaghi an yuktab bima idzhab. Apa yang disebutkan oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala ini adalah kalimat yang layak untuk ditulis dengan tinta emas tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sedemikian keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, masih ada yang katanya mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merendahkan Abu Bakar, bahkan mengkafirkan Abu Bakar. Kata Ibnu Katsir, apa yang disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala tadi layak ditulis dengan tinta emas. Itu sebagai keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma qad ijtama'at hadhihi sifat kulluha fi Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan semua sifat tadi terkumpul pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada kesempatan petang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.